Atyah nyege gyo si Yakobus. Yakobus a fasala mamuna gene. Yakobus wasitun mamuna ti atyah higeske. Wai go hatni magwe. Atyah nyege kwestie. Nege Israel are wait klolonde he anakresie narua. Mahea masagar sirtilas merge kahane. Yau nege Yakobus mahulo soge wasi atyau. Ore itia gut Yesus Kristus ke wasi atia duagun. Nege gute neras keti miktem temmumu. Snurat keti masun gue, ore totohak ke. Wai go hatni magwa matohak Yesuse. Kolne nam salno salik nege duma kiuriae, mamasun gue kjane, desige mogete rala miregitol, de mimuk mugaebo. Kali mieo he, kol nye masun gwek janit, oret toha kula sogwe bain-bain. Desige mo masun besigiala itmia, talgiau itriala takrala nare manenen. Lemaren je kol nye talgiau itriala tare manenen ti masun bes, desige anagie ilulwo, mlait. Ore tote raskeana lemak tjolma itielik, de maljagawit tisaita saibu. Keskia golnye tie inege itawasi hehe ilol jague ktiol. Desige mo mustimo iten hehe destio ahula sogue. Ana hula sogue yal hehe ilol jaduesti i. Kali hula sogue ralage erasma yal nam tie seta eseibu. Odele magie era iria maten geragun. Keskia de golnye iten mustimo tio hak bain-bain. Degete ralage gagan. Kali iria ral gagan ge yola dene besa ge ma esku eksiri tire eksiri mabu. Denje irmia ol jesi ge ge tehiarabo ana yal namdum toha itie butula sogwe. Kali irmia ol jesi ge rala ge gilak duai. Desio wasi mormiori ke ana lemak tiegai. Snurat keti iria lema mana ite israo hake od irmia ga malol je. Wai go hatni magwa matohak lema mana ite israo hahe. Biar ma lema miga wasim namit-namit, keskia mustimo mimuk muga ebu. Kali hula sogwe biti lede. Odi irmia ga wait maloli re mustimo mimuk muga edagun. Kali hula sogwe nyauk tenamire. Kola denet nye imahunge magi min, keskia lema sosobonyok mialas magi brok. Kola irmia ga malol gie, ana lema sosobonyo miat jagun. Denje gol nye segwe bietik maran renan ge manas, makyur miat nye imahun desigek mialas, makuna eras desige gibrok matiat. Kola den irmia ga malol gie dagun. Mamal mata gie tanam, mayobak kuban, keskiane imat kiebu. Snurat keti hurur gie, oredak jagin gie. Eras kegi mintiria malgia uralage kralage. Tigi wat ktela masun gwege na ine. Kali gol nye algia uralage kralage manenen ti masun dwes. Tigi bak narune. Desigo ane itot ksewange. Ksewange nege miori hnini nam. Kali hula sogwe tietak makteide. Ma ana yal ksewande sige ti irmian alralage kralage mumuti ine. Kol nye nam du mak kyuria irge itma yala tota tiatke. Desige ogete tianuk ma biohe. Hurur nye ge gyosia hula sogwe. Kali lema giga namit mak kyuri gyala hula sogwe ma yala tota tiatke lik. Ode hula sogwe dagun olema hyuria irge ma yala tota tiatke. Keske irge wa sidak jagin atiat mesmesan ge. Negiula gok tia ligi ma kiuria ibonye. Ore gol nye tio hawasi rekregio, tota tia tidagin desigre, desigo die ilimosal. Ore gol nye wasi limosal desigre it dek tia balit maribun, desigo ana kiareta gyala ralage kralage. Lema de giorie ima matriala. Waigo hatni makulo bagi. ketem lura mai rire raga kmeta e ohe. Hula sogo hiria e ma miala tota tiatari. Kali namera somlai, tatot nekremu muhula sogo nyau kiosia wensra eras imintige. Ine iala namade la hareti lait kene, oremande la manus lait desikregi hihihi, klala hula sogo lemai hihihi elik. Hula sogo tianuk tunam laire, mayalit miana nait, mait nege tmun mun mun atinam iala nekre mumu. Negek tiohak tela imesan yohutke. Kete tomol hula sogo tuna narebo, kesket lagu tat tohadagun. Wai gohat ni makkulo bagi. Nena sak tela ne. Itnya mumu musti motandil mat tomol utun, klala gete samlur watatun. Hore gete samlur wat keyer dagun. Kali irmia geyer gelema bisa mayalak telam laire. Mak johanam hula sogo idaginare. Lema renje musti moto tuklak hidik telam araire. Hore totatya tribun gala motala desikreba. Hore tnau gittena tarema baba. Matomo lutuna hula sogo itanti itreala takrala narinei. Hula sogo tuna nekre gyala gyalit miat mori. Keskia gete tomol hula sogo tuna narebo, de musti mot lagu tat tohatun de sikre dagun. Kali golnye tomol ubo, keskia lemat toha, de sige mot mesana tagak meta ittenatare. Kali golnye irgi tat yomol hula sogo tuna nare, keskia lemaliagu tat yoha, desige mo inege yola dene iria ma atos manenen matage titatayal gene. Manen mo yatos manenen matage titatayal ge, ore ilagut babonyo, imlu aguno matade. Klala ese disige tio molu ore lema imlu akula sogwe tunanare, ore bihmiamak nieta kula sogwe matioha manenen, desige mo aneras kegi minai tiktela iala desikre. Kali itie butkewa sitnieta kemlai. Hore gyari titjoha, hitwa itlimo salnekre. Hore gol nyeside siger yega no indilma biati gyubak, hore siamba enti hula sogwe. Keske leme ijaga mamak tunita nugare, desige mo miesana igakmeta tenangebu. Hore wasi gubkubak desige lema gigak buan. Klalam, tiomolu. Kukku bagam labia inbain titia matula sogwe, nege musti mot saluk naman metuo, enen so mama sungwe gidan sirnekre, hore tajaga itjena tarema, ketet toha atyat mamintin nuskek temne.